Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda wattaba' atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam majelis Al-Quran, dalam majelis ilmu yang berbarokah. Setelah berapa kali? 3 kali pertemuan ya, libur ya, karena kemarin ada umroh dan lanjut ikut daurah, jadi mohon maaf. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mempelajari Al-Quran dan tafsirnya. Ini harus kita syukuri, karena hal yang harus kita yakini bahwa tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat kita diberi kesempatan naji ilmu agama. Dan tidak ada hari yang lebih indah bagi kita dalam hidup ini daripada hari di mana kita bisa mempelajari Al-Quran, bersama Al-Quran, membacanya, mempelajari kandungannya, dan merenungi samudra ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini adalah hari-hari yang sangat indah bagi seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an bukan cuma semata ya mempelajari bisa ngaji Qur'an. Ini banyak orang salah paham. Mereka hanya menganggap mempelajari Al-Quran itu yang penting bisa atau pernah bisa ngaji apa? Quran, lafadznya. Bukan hanya sekedar itu. Akhirnya apa? Karena salah paham tersebut, setelah sudah bisa baca Al-Quran, ya wes, ya sampai di situ saja. Maka ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Mempelajari Al-Quran itu masuk, ya. Pertama, mempelajari kita bisa ngaji, baca, betul, itu masuk di dalamnya. Kemudian masuk juga adalah kita mempelajari maknanya, ini yang paling penting, karena kita bukan orang Arab, jadi kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan Al-Quran ini, karena Al-Quran ini petunjuk, ya. Al-Quran bukan cuma sekedar mantra. Al-Quran bukan cuma sekedar jimat, ya, yang kita enggak ngerti apa yang kita baca. Bukan. Al-Quran ini petunjuk bagi kita, ya. Yang namanya petunjuk, maka kita harus memahami apa yang kita baca. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan, mengamalkan kandungan Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita. Kalau itu adalah suatu perintah, maka kita jalankan. Kalau itu suatu larangan, maka kita tinggalkan. Kalau itu sebuah berita, maka kita benarkan. Ya. Nah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan tafsir surat Qaf, di mana kita sampai pada ayat yang ke-12 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat qablahum qaumun nuuhin wa ashabur rassi wa tsamud wa 'adu wa fir'aun wa ihwanu lut wa ashabul aikati wa qaumut tubba kullun kadzabar rusula fa haqqo wa'id. Afa ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabat qablahum, telah mendustakan sebelum mereka. Sebelum mereka maksudnya sebelum orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari hari kebangkitan. Qaum Nuh, kaumnya Nabi Nuh. Jadi sebelum orang-orang kafir mengingkari dakwah Nabi Muhammad, mengingkari hari kebangkitan, ya. Sebelum mereka sudah ada umat-umat pendahulu mereka yang mengingkari dakwah para nabi, yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Jadi orang-orang kafir yang menentang dakwahnya nabi, yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, ini bukan pertama kali dalam sejarah kehidupan ini. Sebelum mereka ada kaum-kaum yang sudah menentang, melawan, ya, dakwah para nabi mereka. Di antaranya adalah kaum Nabi Nuh, wa ashabur rassi, dan ashabur ras, penduduk ras. Ya, ras ada beberapa penafsiran, ada yang mengatakan itu adalah air yang banyak, ada yang mengatakan air yang sedikit, ada yang mengatakan itu maksudnya adalah sumur, ya, yang tidak ada airnya. Wa Tsamud, dan kaum Tsamud, kaumnya Nabi siapa? Saleh. Ya. Wa Ad wa Fir'aun wa ikhwan Lut. Demikian juga kaum Ad. Kaum Ad, kaumnya Nabi. Nabi siapa? Nabi Hud alaihi salam. Wa Fir'aun, dan Fir'aun, raja Mesir. Ya, yang diutus kepadanya yaitu Nabi Musa alaihi salam dan Harun. Wa ikhwanu Lut, dan penduduk masyarakat kaum Nabi Lut, ya, Nabi Lut, yang mereka melakukan dosa besar yaitu LGBT, ya, liwat, homoseks. Wa ashabul aikati wa qaumu tubba, demikian juga ashabul aikah. Ashabul aikah yang dimaksud adalah kaumnya Nabi Syuaib, ya, di mana mereka mengurangi timbangan. Wa qaumu tubba, demikian juga kaum Tubba. Kaum Tubba ini adalah raja, salah satu raja di Yaman. Kullum kadzabar rusula fahaqqa wa'id, semuanya itu, semua mereka yaitu kaumnya Nabi Nuh, kaum Tsamud, kaum Ad, Fir'aun, ya, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Syuaib, kadzabar rusul, semuanya mendustakan para utusan. Fahaqqa wa'id, maka mereka berhak mendapatkan ancamanku, siksaanku. Afa'ayina bil khalqil awal, apakah kami tidak mampu dengan penciptaan yang pertama? Ya, balhum fi labsim min khalqin jadid, bahkan akan tetapi mereka, ya, dalam keraguan terhadap penciptaan yang baru yaitu hari kebangkitan. Baik. Dalam ayat-ayat ini, ma'asyiral muslimin, ini masih ada sambungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana orang-orang kafir Quraisy mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Maka dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dan memberikan hiburan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang mendustakan kamu wahai Muhammad bukan hanya kaummu saja. Para nabi sebelum kamu juga didustakan. Nabi Nuh didustakan oleh kaumnya, ya, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, mereka semuanya didustakan oleh kaum-kaum mereka. Maka enggak usah sedih dengan perilaku kaummu yang mendustakan kamu, yang menentang dakwahmu, ya. Jadi ini adalah hiburan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus ancaman bagi orang-orang kafir Quraisy. Ya. Seakan-akan Allah mengatakan, sebagaimana kaum-kaum dahulu saya hancurkan, saya penamkan, ya, saya tenggelamkan, maka bukan suatu hal yang mustahil saya pun akan apa? Memperlakukan hal yang sama kepada kalian wahai orang-orang kafir Quraisy yang menentang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya ayat ini adalah hiburan bagi Muhammad dan ancaman bagi orang-orang kafir. Ya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu setelah menyampaikan dakwahnya banyak pertentangan. Beliau dibilang apa? Gila, dibilang tukang sihir, dibilang sebagai tukang syair, ya, dan sebagainya. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 52, ya, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah, ya, tidaklah dakwah ini disampaikan kepada orang-orang sebelum mereka oleh para rasul kecuali mereka mengatakan bahwa para nabi itu adalah tukang sihir atau majnun, yaitu orang yang gila. Jadi para nabi, Pak, mereka dakwah mereka benar, tapi mereka digelari dengan gelar-gelar yang melarikan. Makanya kita jangan aneh kalau dakwah yang hak, dakwah yang mengajak, ya, kepada tauhid, mengajak kepada Islam yang murni, kemudian ada apa? Pertentangan. Ada orang-orang yang tidak senang, ada orang-orang yang memusuhi. Enggak usah kaget. Ya, enggak usah heran. Karena memang demikianlah sunnatullah, bahwa setiap orang yang menyampaikan kebenaran pasti akan ada yang memusuhinya, pasti akan ada yang menentangnya, melawannya. Al-haqqu mansurun wa mumtahan, fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahman. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, kebenaran itu akan ditolong oleh Allah SWT, mansur. Tetapi wa mumtahan, dia akan diuji. Untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang benar-benar, ya, jujur dalam mengikuti kebenaran dan siapa yang tidak. Ya. Fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahman, jangan heran, jangan kaget, memang demikianlah sunnatullah. Makanya ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu, ya, pada saat di mana? Gua, kemudian mendapatkan wahyu pertama kali, disampaikanlah hal itu di kepada istri tercinta beliau Khadijah. Akhirnya diajak kepada pergi ke Waraqah bin Nawfal. Apa kata Waraqah bin Nawfal? Ya. Lam ya'ti rajulun bimisli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada seorang pun, ya, dan Waraqah bin Nawfal ini seorang ahli ibadah, seorang yang tokoh agama di Nasrani yang sangat ngerti, ya, yang sangat ngerti sekali tentang agama-agama sebelumnya, Taurat, Injil, dia sangat mendalami hal itu. Maka ketika Nabi Muhammad mengabarkan hal itu, dia mengatakan, andaikan saya muda, saya akan menolongmu tatkala kaummu mengusirmu. Ya, kaget Nabi Muhammad. Apakah kaumku akan mengusir saya? Bukankah mereka menggelari saya As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan orang yang amanah? Lalu kata Waraqah bin Nawfal, lam ya'ti rajulun bimisli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa dakwah yang kamu ajarkan ini kecuali dia akan dimusuhi. Jadi siapapun di antara kita yang, ya, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di atas Islam yang murni, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apa? Ujian, tantangan, ya, dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah sunnatullah jalla wa ala. Oleh karenanya, yang harus kita pahami juga, apabila suatu dakwah kebenaran terus ada penentangnya, itu enggak menunjukkan bahwasanya itu batil. Enggak mesti. Timbanglah dakwah itu dengan dalil Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya semua dakwah para nabi pasti ada apa? Penentangnya. Ada yang mendustakan, ada yang melawan, ada yang memusuhi. Ya, bahkan para ulama, penerus perjuangan para nabi, mereka juga mendapatkan apa? Tantangan dalam dakwah mereka. Kita kenal bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, beliau disiksa karena mempertahankan akidah Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Demikian juga Imam Malik rahimahullahu taala. Insyaallah jazakallahu khair. Imam Malik bin Anas, bagaimana beliau ya menyampaikan agama Allah SWT sampai beliau pernah dihukum sama pemerintah saat itu, ya, sampai dicopot, ya, dicopotin kukunya, ya, itu Imam Malik rahimahullahu taala. Demikian juga kita kenal Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala dan banyak para ulama-ulama penerus dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa mendapatkan apa? Tantangan. Ashaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsalu fal amsal. Manusia yang paling banyak tantangannya, ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal mereka dan semisal mereka. Semakin kita meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin akan diuji untuk mengangkat derajat kita, untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk memperbanyak pahala kita. Ya, sebagai tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah akan uji dia. Mayuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan apa? Uji dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menguji seberapa kuat iman kita kepada Allah, seberapa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini masih ada sambungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabat qablahum qaum Nuh. Ya, telah mendustakan sebelum mereka kaumnya Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh. Nuh adalah rasul yang pertama kali yang Allah utus kepada ya manusia. Rasul yang pertama kali adalah Nabi Nuh alaihi assalam. Kita tahu ada perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Kalau Rasul itu diutus kepada kaum yang menentang, berbeda dengan Nabi. Berbeda dengan Nabi. Ya, seperti Nabi Adam, belum ada yang menentang karena masih fitrah. Tapi Nabi Nuh alaihi salam diutus kepada kaum yang menentang, melawan. Ya, di mana mereka berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Diingatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam, ya, dengan sekuat tenaga. Subhanallah, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, beliau berdakwah siang malam tak kenal lelah, ya, baik dengan cara terang-terangan, baik dengan cara sir, diam-diam, ya, berbagai cara dilakukan oleh Nabi Nuh. Kata beliau, Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, aku telah mendakwai kaumku siang dan malam. Sampai berapa tahun? 950 tahun. Masya Allah. Kita kadang-kadang nih, baru dakwai orang tua kita, baru dakwai teman kita, sekali dua kali aja udah merasa, wah capek Ustaz, udah berkali-kali anak dakwai. Ya, yeah. Lihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, 950 tahun tidak bosan, tidak jemu mendakwai kaumnya. Dan itu ma'asyiral muslimin, yang ikut kepada Nabi Nuh itu banyak atau dikit? Sedikit. Ya. Jadi jangan kemudian kita putus asa karena hanya sedikit orang yang mengikuti kita. Jangan. Kebenaran itu tidak dinilai dari banyak atau sedikit, mayoritas atau minoritas, itu bukan ukuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan dalam hadisnya, "Inni ra'aitu rahd." Saya pernah melihat, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu nabi, seorang nabi yang pengikutnya itu rahdun. Rahdun itu 3 sampai 9. "Wa ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu husnan." Ada nabi, pengikutnya cuma 2. wan nabiyya wa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi pengikutnya cuma satu. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Bahkan ada seorang nabi yang enggak punya pengikut satu pun. Masyaallah. Bayangkan mereka para nabi, para rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata pengikutnya cuman sedikit. Tapi Dajjal pengikutnya banyak. Fir'aun pengikutnya banyak. Jadi kebenaran tidak dilihat dari banyak atau sedikit. Salah kalau kita menilai kebenaran itu dengan wah ini jumlahnya banyak, wah ini tandanya benar. Enggak. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti apa kata banyak orang, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'asyiral muslimin, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an itu, Allah Subhanahu wa taala seringkali mencela mayoritas. Jadi mayoritas itu malah sering dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa aktsaruhum la yaqilun wa aktsaruhum la ya'lamun. Ya. Banyak sekali di antara mereka itu yang tidak berakal, banyak sekali di antara mereka itu yang tidak mengetahui. Itu sering. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sering memuji yang sedikit. Wa qalilum min ibadiya asy-syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Terpuji apa tidak bersyukur itu? Terpuji. Jadi yang banyak sering dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sedikit sering dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, menandakan kepada kita bahwa barometer ukuran kebenaran itu tidak dilihat dari banyak atau sedikit, tapi dilihat sesuai dengan dalil apa enggak. Sesuai dengan Quran, hadis atau tidak. Ya, walaupun banyak tapi kalau enggak sesuai dengan Quran, enggak sesuai dengan hadis, jangan ikuti. Walaupun sedikit tapi dia sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, maka ikutilah. Ya. Itu yang diwasiatkan oleh para ulama, di antaranya adalah Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan alaika bitariqil haq wa in qalla salikuha. Hendaknya kamu mengikuti jalan kebenaran, walaupun yang menempuh jalan kebenaran itu sedikit. Wa iyyaka wa tariqal batil wa in kasura halikuha. Dan hati-hati kamu dari jalan kebatilan, jalan kesesatan, jalan yang menyimpang. Ya, walaupun yang binasa, yang nyemplung di jalan kebatilan tersebut apa? Banyak orang. Ya, maka mari kita berpegang teguh dengan kebenaran, walaupun yang berpegang itu adalah bah sedikit, walaupun dianggap nyeleneh, walaupun dianggap aneh, kampungan, ketinggalan zaman, radikal, ya, Wahabi, atau sederet, ya, gelar-gelar melarikan lainnya. Baik, wa Tsamud. Demikian juga kaum Samud. Kaum Samud adalah kaum Nabi Saleh. Ya, mereka mendustakan nabi mereka yaitu Nabi Saleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka dengan apa? Petir yang sangat dahsyat. Ya, petir yang sangat dahsyat yang mampu membuat jantung mereka copot. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 17. Wa amma Thamud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, maka kami memberikan hidayah kepada mereka. Maksudnya kami memberikan hidayah, hidayatul bayan wal irsyad, yakni penjelasan kepada mereka. Karena hidayah itu kata para ulama ada berapa? Ada dua. Hidayatul bayan, hidayah yang sifatnya penjelasan. Kemudian yang kedua adalah hidayatut taufiq, yakni yang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang tersebut menerima kebenaran tadi, menerima penjelasan tadi. Ya, Al-Qur'an ini penjelasan. Tapi enggak semua orang ketika kita sampaikan Al-Qur'an nerima. Berarti dia enggak dapat hidayatul bayan, tapi enggak dapat hidayatut taufiq. Ya, begitu pula kaum Samud. Kaum Samud kata Allah, fahadainahum, kami berikan hidayah kepada mereka, yakni hidayah keterangan. Ya, lewat kaum Samud, Nabi Saleh, ya. Nabi Saleh menjelaskan kepada mereka syariat Allah, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Fastahabbul ama 'alal huda. Ternyata mereka lebih mendahulukan kebutaan daripada hidayah. Mereka lebih memilih kesesatan, kegelapan daripada ya cahaya. Ya. Fa akhadathum sa'iqatul adzabil hun bima kanu yaksibun. Maka ya kami kirimkan kepada mereka apa? Petir. Adzabil hun. Ya, petir siksaan yang dahsyat. Bima kanu yaksibun, karena dosa-dosa mereka. Ini menunjukkan bahwa ya petir yang mematikan, ya demikian juga bencana dan bencana yang menelan korban, ya bisa jadi itu adalah karena dosa-dosa manusia. Makanya kita harus introspeksi diri. Sekarang banyak orang kalau kena musibah nyalain orang lain. Ya, nyalain orang lain. Ya, bilang ini pemimpinnya enggak becus lah. Ya, sampai ada demo ya. Sampai ada demo. Ya. Sering nyalakan orang lain. Dan yang paling lucu juga yang sering disalahkan adalah yang enggak dosa. Seperti apa? Air hujan. Wah, ini gara-gara hujan. Ya. Kalau tanah longsor yang disalahin tanahnya. Kalau ada tsunami yang disalahin lautnya. Ya, kalau ada gunung meletus yang disalahin gunungnya. Padahal gunung, laut, air hujan, semua itu hanyalah bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengirimkan air hujan, menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menurunkan tsunami, yang meletuskan gunung? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salahkan mereka, salahkan kita sebagai manusia yang menjadi sebab turunnya azab, turunnya bencana demi bencana kepada kita. Sehingga kita harus istighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, dan ini ungkapan yang sangat bagus sekali yang memberikan kepada kita penyakit dan solusinya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ma nazala bala'un illa li dhanbin wa ma rufi'a illa bi taubatin. Tidaklah turun suatu bencana kecuali karena dosa, dan tidak diangkat bencana kecuali dengan taubat. Jadi faktor utama adanya bencana demi bencana itu adalah karena dosa-dosa kita. Ya, syirik, bid'ah masih merajalela, maksiat. Ya, apalagi kemarin tahun baru ya. Tahun baru. Malam tahun baru saat sebagian umat Islam merayakan perayaan orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan ya, apa? Banjir tersebut. Sehingga dalam sekejap ya harta yang mereka miliki banyak yang hanyut. Mobil-mobil walaupun mobil mewah ya banyak yang kemudian hanyut. Ya, yang lebih parah lagi kadang mobilnya belum lunas lagi, nyicil bisa. Ya. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya dunia yang kita kejar, dunia yang kita cari mati-matian, dalam sekejap Allah Subhanahu wa taala bisa saja untuk mengambilnya. Maka kewajiban bagi kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini solusi ya jitu. Ya, inilah solusi yang syar'i dalam menghadapi ujian demi ujian yang menimpa ya negeri ini. Kemudian juga yang selanjutnya wa'ad, kaum 'ad. Kaum 'ad yakni kaumnya Nabi Hud. Di mana kaum 'ad ini mereka mendustakan Nabi Hud alaihi salam yang Allah utus kepada mereka. Karena mereka mendustakan kaum Hud, maka karena mereka mendustakan Nabi Hud alaihi salam, maka Allah hancurkan mereka. Allah hancurkan dengan apa? Angin yang sangat dingin. Ya, 7 malam, 9 hari 7 malam berturut-turut. Ya, berturut-turut. Kalau kaum Ad sampai sekarang tempat-tempat mereka masih ada ya di utara Jazirah Arab. Kalau kaum Ad, kaum Samud ya yang di utara Arab. Adapun kaum Ad sampai sekarang pun ada ya di selatan Yaman. Ya di selatan Jazirah Yaman. Ini sampai sekarang masih ada. Allah abadikan agar kita mengambil ibrah ya dari kaum Ad, kaum Samud. Nah, Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 6 sampai 8. Wa amma adum fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka dibinasakan dengan angin yang dingin. Ya, yang dingin. Atiyah yang sangat kencang. Sahharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin khusuma. Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada mereka angin yang dingin tadi 7 malam 8 hari khusuma, apa, turut terus menerus, gak pakai selang ya, jadi 8 hari 7 malam terus menerus ya. Fatarul qauma fiha sur'a, kau lihat kaum Ad tersebut bergelimpangan. Ka'annahum ajazu nahlin khawiyah, seakan-akan mereka adalah pohon kurma yang kosong ya, yakni mereka seperti mayat-mayat yang bergelimpangan karena suhu angin yang sangat dingin yang mematikan tadi. Fahal tara lahum min baqiyah, adakah kau lihat di antara mereka yang tersisa? Jadi enggak ada yang tersisa. Setiap orang yang kafir di antara mereka mati semuanya. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa mereka. Kemudian juga Fir'aun. Ini Fir'aun yang berani dengan congkaknya, dengan sombongnya mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Ya, diutus kepadanya Nabi Musa, bahkan ditopang dengan Nabi Harun alaihi salam, tapi ternyata hal itu tidak membuat ya Fir'aun sadar, tidak membuat hatinya luluh. Dia tetap sombong dengan kekayaannya, sombong dengan kerajaannya, dengan prajuritnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia dan Allah jadikan dia sebagai pelajaran. Ya, bahkan Allah kabarkan dalam surat Ghafir, setiap pagi dan sore Fir'aun dan para pengikutnya dinampakkan kepadanya neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha huduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka itu dinampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya dan para pengikutnya ya, siang, pagi dan sore, setiap pagi dan sore. Dan ini salah satu bentuk siksa azab kubur. Makanya para ulama berdalil dengan ayat ini tentang adanya siksa kubur ya. Dan besok pada hari kiamat dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke neraka. Baik. Kemudian wa ihwanul Lut, masyarakatnya atau kaumnya Nabi Lut, di mana mereka melakukan dosa yang besar, yaitu dosa liwat, homo ya, atau sekarang istilahnya apa, LGBT, yang sebagian kalangan naudzubillah dari kalangan liberal dan orang-orang yang ya terbalik otaknya, mereka berusaha untuk melegalkan ya. Bahkan ada dulu salah satu mahasiswa menulis sebuah buku, indahnya pernikahan sesama jenis. Ini pada hakikatnya membeo kepada ya orang-orang kafir. Seperti di Amerika sudah ada diresmikan ya undang-undangnya, boleh di sana laki nikah sama laki, ya perempuan nikah sama perempuan. Dan ini adalah tentu bertentangan dengan agama dan bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan akal, ya bertentangan dengan akal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama sudah sepakat, ya tentang haramnya liwat LGBT ini. Ini sudah final, tidak boleh digugat lagi. Para ulama sudah sepakat bahwasanya itu termasuk haram, sebagaimana mereka bersepakat tentang haramnya zina. Ya, musibah pada zaman kita sekarang ini adanya sebagian orang yang ingin menggugat masalah-masalah yang sudah final dalam agama. Dan ini harus kita waspadai dengan ilmu. Kalau kita nggak memiliki ilmu, mungkin kita terpengaruh ya dengan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang mereka sebarkan. Karena musuh-musuh Islam, mereka memerangi kita sekarang bukan dengan senjata, bukan dengan bom, ya, tapi mereka memerangi kita dengan syubhat, ya, dengan kerancuan-kerancuan dalam masalah akidah, kerancuan-kerancuan dalam masalah agama, dengan filsafat, ya, dengan pemikiran-pemikiran liberal, ya, yang itu sangat membahayakan akidah kita. Maka kita harus semangat dalam mempelajari ilmu agama ini, memperkuat keimanan kita, memperkuat akidah kita, melindungi keluarga kita, ya, terutama anak-anak kita dari pemikiran-pemikiran yang sangat berbahaya seperti ini, ya, karena tugas orang tua pada zaman kita sekarang sangat berat, ya, karena pergaulan yang begitu bebas, ya, belum lagi media sosial yang begitu bebas, ya, kalau kita tidak pandai-pandai dalam mendidik keluarga kita, mendidik anak-anak kita, bisa jadi anak kita menjadi korban dari dosa-dosa seperti ini. Allah SWT menceritakan di dalam Al-Quran bagaimana Allah hancurkan kaum Nabi Lut. Ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka apa? Batu yang panas. Kemudian Allah balik ya tanah mereka yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, dicungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai kutukan, sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan terkutuk mereka. Ya. Kok aneh kemudian ada sebagian kalangan yang teracuni pemikiran liberal kemudian mengatakan apa? Bahwasanya di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan tentang hukum LGBT. Ya, bagaimana? Tidak ada. Padahal sangat jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan mereka. Yang namanya menghancurkan itu berarti apa? Ya, bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin Allah menyiksa mereka? Dan Allah menjadikan ibrah bagi kita semuanya. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita bentengi diri kita dari pemikiran-pemikiran yang sangat berbahaya seperti itu. Wa ashabul aikati wa qaumut tubba. Ashabul aikah, kaumnya Nabi Syuaib. Kita tahu kaumnya Nabi Syuaib itu mereka suka mengurangi apa? Timbangan. Maka ini pelajaran bagi kita juga, jangan sampai mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang mengurangi apa? Timbangan. Ya, kalau kita kerja misalkan, jangan ngurangi timbangan, ya, pom bensin misalkan, jangan ngurangi literannya. Demikian juga ikhwan dalam masalah ini juga para pegawai, jangan mengurangi jadwal waktu. Ya, masuk keluar misalkan sudah dicatat masuk jam 7, pulang jam 4. Jangan sampai kemudian kita menguranginya. Mengurangi apa? Masuknya telat jam 9 baru datang. Ya, tapi kalau pulang duluan. Tapi kalau dipotong gajinya ngamuk. Ini termasuk ya, termasuk mutaffifin. Yang kadang kita enggak menyadari. Disangkanya namanya mutaffifin mengurangi timbangan itu kalau penjual-penjual saja. Enggak, kita sebagai pegawai kalau kita curang mengurangi jatah jadwal kerja kita ya tanpa alasan yang syar'i ya, maka itu juga masuk dalam kategori ini. Makanya orang yang sudah ngaji harusnya lebih disiplin. Ya, harusnya lebih disiplin. Ya. Salah satu yang perlu saya ingatkan, ada sebagian ikhwan yang sudah ngaji malah kemudian apa? sering telat misalkan kerjanya. Ini enggak boleh. Kalau dia sudah ngaji, harusnya sudah tahu. Maka dia harus tepat waktu. Inna Allah yuhibbu an ya'malal abdu idza amila amalan an yutqinahu. Allah itu sangat cinta kepada seorang apabila dia kerja, dia profesional, ya. Kemudian kadzdzab kullun kadzdzabar rusula fa haqqo wa'id, semuanya mendustakan para rasul sehingga berhak bagi mereka mendapatkan apa? Siksaan Allah Subhanahu wa taala. Afa ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Ya, apakah susah bagi kami, yakni bagi Allah Subhanahu wa taala untuk penciptaan yang pertama? Yakni Allah menciptakan kita susah apa tidak? Enggak. Ya, kalau Allah enggak keberatan, enggak susah bagi Allah menciptakan kita pertama kali, maka lebih gampang lagi ketika Allah cuma apa? Membangkitkan. Ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membangkitkan kita semuanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita pertama kali, dan itu tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Dan kita harus percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Tiga hal ini sangat penting dalam memahami tentang hari kebangkitan. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak percaya, alasannya tiga ini. Ya, kita kan udah mati semuanya, bagaimana mungkin Allah tahu? Alasan yang kedua, Allah enggak bahkan mampu untuk membangkitkan lagi. Alasan yang ketiga, kalau kita dibangkitkan lagi, tujuannya apa? Makanya Allah SWT membantah dengan tiga hal ini. Pertama, Allah menjelaskan bahwa Allah Maha mengetahui. Ya, yang kedua, Allah menjelaskan bahwa Allah Maha mampu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Maha bijaksana. Tidak mungkin Allah menciptakan kita sia-sia tanpa ada tujuannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi.